Mitra Bisnis, DPR telah menyetujui anggaran sebesar 1,8 triliun untuk membangun gedung baru. Salah satu alasannya gedung itu sudah miring sampai 7 derajat sehingga tidak ada yang berani menempati lantai atas. Padahal, Departemen Pekerjaan Umum sudah memastikan bahwa gedung yang ada hanya mengalami kerusakan struktural yang ringan. Apalagi, gedung itu belum lama umurnya, baru 13 tahun. Dan kalaupun gedungnya miring, ada teknologi untuk mengatasinya. Tapi protes dan kritik masyarakat sepertinya tidak didengar DPR, karena rencana pembangunan itu tetap akan berjalan bulan Agustus nanti. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pengacara yang juga Ketua Forum Warga Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, bagaimana komentar Anda? Ya, pertama begini, saya lihatnya kan begini ya, gedung itu dibangun untuk 50 tahun. Ya, sementara gedung itu kan baru 10 tahunan. Artinya secara teknis itu sudah diperhitungkan sebetulnya oleh yang membangun pada saat itu. Nah, kalau sekarang dibilang sudah tidak layak karena miring, padahal juga sudah dicek oleh Kementerian Pekerjaan Umum juga itu tidak ada masalah. Nah, di sini terlihat bahwasanya anggota DPR ini mengada-ngada. Jadi yang masih layak dibilang tidak layak. Itu pertama. Kedua, yang paling penting adalah pada masa sulit seperti sekarang ini ya, rakyat Indonesia sedang dilanda kesulitan ekonomi, militan krisis ekonomi, anggota DPR RI itu dengan mudahnya mau menghabiskan uang 1 triliun lebih hanya alasan yang mengada-ngada untuk membangun gedung baru bagi anggota DPR RI. Kemarin DPR mempermasalahkan mobil mewah menteri, tapi sekarang DPR justru mau membangun gedung mewah. Ya, jadi gini, baik pemerintah dalam hal ini presiden dengan para menteri, juga para anggota DPR RI, menurut saya tidak punya sense of crisis. Ya, nah kalau sekarang anggota DPR mau mengajukan anggaran 1 triliun lebih hanya untuk membangun gedung baru, itu semata-mata balas dendam dari perilaku tidak sensitif terhadap persoalan bangsa ini dan anggota DPR ikut-ikutan. Bagaimana cara rakyat menghukum mereka ya? Ya, pertama begini, kita bisa mengatakan bahwasanya sebenarnya bukan gedungnya yang miring, tapi anggota DPR RI-nya yang miring, gitu ya. Artinya mereka tidak benar lah cara berpikirnya ya, berpikir secara miring. Nah, yang kedua adalah kita bisa melakukan langkah-langkah hukum dan langkah-langkah politik. Langkah-langkah hukumnya adalah salah satunya melakukan gugatan publik terhadap anggota DPR RI yang bisa dianggap tidak sensitif dan tidak melakukan atau menjalankan mandat sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Entah itu gugatan secara class action maupun legal standing. Itu yang langkah hukumnya. Kalau langkah politisnya, kita bisa menyuarakan kritik-kritik seperti ini terus-menerus, mempublikasi sikap kritis masyarakat, mempublikasi sebagai pendidikan kepada masyarakat bahwa anggota DPR hasil pemilu ini tidak layak. Dan kita bisa hukum mereka, jangan lagi pilih mereka untuk pemilu berikutnya. Dan jangan lagi pilih partai politik ya, yang tidak punya kepedulian dan keberpihakan terhadap rakyat. Kita lihat apakah nanti partai politik bisa menekan anggotanya yang menjadi anggota DPR RI itu membatalkan niat membangun gedung baru ini. Nah, kalau partai politik ya juga tidak mau melakukan tekanan kepada anggotanya itu, berarti pemilu berikut juga kita jangan pilih partai politik tersebut dan juga jangan pilih politisi dari partai politik tersebut dalam pemilu mendatang. Demikian Azaz Tigor Nainggolan dan saya Rizal Andika.